Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad. Jadwal baru ya, menggantikan jadwal al-ustadz Hammam hafizahu ta'ala. Sebelumnya, anak mau tanya, berapa yang punya kitab ini di sini? Siapa aja yang punya kitab Aunul Ahadis Samad? Tunjuk, angkat tangan. Enggak ada yang punya. Satu, apa lagi? Dua, apa lagi? Susah ya carinya. Sebagaimana kata para ulama, kitab itu adalah senjatanya penuntut ilmu agama. Nah, kalau ada yang menjual, hendaknya kita segera untuk memilikinya. Ya. Tapi mungkin karena susah ya, kitab ini terbatas. Ya. Maka mungkin bisa difotokopi atau yang semisalnya ya, supaya bisa menyimak kajian kitab ini, kitab Aunul Ahadis Samad Syarah Al-Adabul Mufrad karya ulama kita Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Dan perlu di jelaskan juga, karena sebagian ikhwah bertanya, ada yang mengira ini anaknya Muhammad bin Hadi. Ya. Nah, yang perlu dijelaskan bahwa Syekh Zaid ini ya, sudah meninggal dunia, ya, rahimahullah, dan beliau lebih tua dari Muhammad bin Hadi yang ma'ruf, ya. Adapun Muhammad bin Hadi yang ma'ruf itu sekitar umur 50-an. Ya. Syekh Zaid mungkin dah 90-an. Ya. Dan kabilah Al-Madkhali ya, itu terletak di selatan negara Arab Saudi, daerah Somito. Di sana bermunculan banyak para ulama. Di antaranya Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Rabi' Al-Madkhali, Syekh Ahmad An-Najmi, sebelumnya ada Syekh Hafidh Hakami, sebelumnya ada Syekh Abdullah Al-Qarawi, yang diutus oleh Mufti Negara Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Ibrahim ke Selatan Arab Saudi. Ini Syekh Abdullah Al-Qarawi diutus untuk berdakwah di awal-awal berdirinya dinasti Arab Saudi yang ketiga, untuk menyebarkan tauhid. Di mana disebutkan oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ta'ala bagaimana kondisi awal ketika berdirinya dinasti ketiga dari negara Arab Saudi ini. Saat itu di selatan negara Arab Saudi ini yang berbatasan dengan Yaman masih banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Sampai-sampai kata beliau, nah, banyak sekali ya, apa perdukunan dan yang semisalnya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab beliau tentang as'ilah muhimmah, pertanyaan-pertanyaan yang penting tentang ruqyah. Ya. Beliau menjelaskan bahwa ketika tersebarnya tauhid di selatan Arab Saudi, dengan sendirinya hilang penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh jin. Ini salah satu faedah berdakwah pada tauhid, mengajarkan tauhid ke masyarakat, karena ini adalah dakwah para nabi. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan bab yang baru, bab kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Kata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Amr ibn Abbas, qala haddatsana Abdurrahman, qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq, qala sami'tu Abdurrahman ibn Abza qala, qala Dawud. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad asar yang sahih ini sampai Dawud, di mana Dawud rahimahullah berkata, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Ketahuilah, sebagaimana apa yang kau tanam, maka seperti itulah apa yang engkau akan peroleh. Yakni ketika seorang menanam kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikan pula. Dan sebaliknya, jika dia menanam kejelekan, maka dia akan memanen atau memperoleh kejelekan pula. Ma aqbahal faqra ba'dal ghinah. Alangkah jeleknya kefakiran setelah menjadi kaya. Nanti akan disebutkan makna lafadz ini. Wa aktsaru min dzalika aw aqbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda. Dan yang lebih parah dari itu atau yang lebih jelek dari itu adalah kesesatan setelah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sesat setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu. Jika engkau telah berjanji kepada temanmu, maka penuhilah, tepatilah janjimu. Fa in lam taf'al yurisu bainaka wa bainahu adawa. Jika engkau tidak melakukan hal tersebut, tidak memenuhi, tidak menepati janji, maka itu akan menyebabkan permusuhan di antara engkau dan temanmu. Wa ta'awadz billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka. Berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika engkau ingat bahwa engkau memiliki teman, kemudian engkau meminta pertolongannya, dia tidak akan menolongmu. Wa in nasita lam yuzakkirka. Dan jika engkau lupa ketika meminta, ketika dalam keadaan yang genting, yang susah, maka temanmu tidak mengingatkanmu, yang tidak menolongmu. Nah, padahal dia tahu engkau membutuhkan bantuan. Ini ucapan dari salaf kita Daud rahimahullah. Maka ulama kita, ulama terkini, Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan asar ini. Kata beliau, hadzal asar kunil yatimi kal abir rahim. Asar ini yang berbunyi, jadilah bagi anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Fihi adadun minal wasayal azimah. Di dalamnya ada beberapa wasiat yang agung. Liman ladaihi yatimun au tahassala ala yatimin an yakuna bihi rahiman. Wasiat bagi yang memiliki anak yatim. Yani ibu, ya misalnya ibu, seorang ibu suaminya meninggal, ya, maka anaknya menjadi anak yatim, ya. Bagaimana definisi anak yatim? Ya, belum balig dan ayahnya telah meninggal, maka dia anak yatim. Atau dia diberi amanat untuk mengurusi anak yatim, maka jadilah orang yang mengurusi anak yatim itu dengan sifat yang penyayang. Jadilah seperti ayah yang penyayang mengurusi anak yatim tersebut. Kama yarhamu waladahu min sulbihi yarhamul yatim. sebagaimana dia menyayangi anak kandungnya sendiri, maka seperti itulah dia menyayangi anak yatim. Dan keutamaan mengurusi anak yatim sudah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dan orang yang mengurusi anak yatim itu di surga seperti dua jari ini. Beliau isyaratkan telunjuk dan jari tengah. Disebutkan bahwa yang mengurusi anak yatim itu di surga, keutamaan yang besar bagi orang yang memiliki kelebihan setelah mengurusi, menanggung orang-orang yang wajib dia tanggung, kemudian dia memiliki kelebihan, maka hendaknya berlomba-lombalah dalam melakukan amal soleh ini. Mengurusi, menanggung anak-anak yatim. Sebagaimana kata Syaikh Zaid Al-Madkhali pada penjelasan sebelumnya, hadza targhibun azim. Ini motivasi yang sangat besar. Wa wa'ada sadiq minas sadiqil masduq alaihi salatu wasallam la yatakhallaf. Janji yang disebutkan dalam hadis yang sahih tersebut pasti akan terjadi. Orang yang menanggung anak yatim dengan ikhlas pasti berada di surga. Bisyarat, kata beliau, dengan syarat an yakuna hadzal kafil min ahlil Islam al mutamassikin bima kana alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al kiram. Dengan syarat yang menanggung anak yatim itu adalah muslim yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dipahami dan dijalani oleh para sahabat yang mulia. Ini syarat untuk mendapatkan keutamaan ini. Kita lanjutkan. Raja al-fawzi bil ajri wa thawabil ladzi yatarattab 'ala al-'inayati bi kafalatil yatim ad-diniyati wa ad-dunyawiyah. Ketika seorang melakukan amal yang sangat agung ini, dia memberikan waktunya, hartanya, tenaganya untuk mengurusi anak yatim, ya, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dengan sebab dia memperhatikan mengurusi anak yatim. Yang diurusi itu adalah urusan agama anak yatim dan urusan dunia anak yatim tersebut. Ya. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Bukan perkara yang mudah. Nah, terkadang kita mengurusi anak kita sendiri aja. Nah, terkadang ya, berbagai macam masalah harus kita hadapi, ya. Harus bersabar, ya, sebagai orang tua. Ya. Maka ketika seorang mengurusi anak yatim, urusan agamanya, urusan duniawinya, maka jika dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan utamaan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kata beliau, fi qawlihi wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Ketahuilah, sebagaimana apa yang kau tanam, maka seperti itulah apa yang engkau akan peroleh, engkau panen. Ai kama yazra'u zari'u yahsudu tsamara. Sebagaimana seseorang yang menanam sesuatu, maka seperti itulah, nah, dia akan mendapatkan buah dari apa yang dia tanam. Qalilan au katsiran, sedikit ataupun banyak. Khairan au syarran, kebaikan atau kejelekan. Wa hadhihi wasiyatun 'ammatun bi kafalatil yatim wa bi ghairiha min salihil a'mal. Ini wasiat yang umum sifatnya bagi orang yang mengurusi anak yatim dan orang-orang yang beramal saleh lainnya. Ini umum bagi orang yang beramal saleh. Fal jazaa'u 'indallahi min jinsil amal, karena balasan di sisi Allah sesuai dengan jenis amal. Man bazaral khaira hasada khairan jazaan hasanan minallah. Jika seorang menabur benih kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah. Wa man bazara syarra wal ya'dzu billah min kufrin wa syirkin wa bid'atin wa kabiratin wa ghairi dzalik min anwa'i syurur fa innahu la yahsudu illa an-nara wa bi'sal qarar. Wa ghadabul malikil jabbar. Dan barang siapa yang menabur benih kejelekan walinya zubillah dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar, dan kejelekan-kejelekan yang lainnya, maka dia tidak akan memperoleh hasil kecuali neraka, dan itu sejelek-jelek tempat tinggal, dan akan memperoleh kemurkaan Allah yang Maha Kuasa. Wa fi qawlihi ma akbahal faqra ba'dal ghina wa aktsaru min dzalika aw akbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda. Qad yakunu al-insanu ghaniyan, ya. Beliau akan menjelaskan dua makna dari lafaz ini. Makna pertama, qad yakunu al-insanu ghaniyan, terkadang seorang itu adalah orang kaya, dia orang kaya, punya banyak harta. Ini makna pertama. Walakin ghinahu imma an yahmilahu ala taqwa wa imma an yushqiyahu fayansa ma khuliqa min ajlihi. Akan tapi, ya, kekayaannya itu, harta yang melimpah yang dia miliki itu, terkadang bisa menyebabkan dia orang menjadi orang bertakwa, ya, dia gunakan pada jalan-jalan kebaikan, dan bisa juga dia menjadi orang sengsara dengan hartanya itu. Dan ini banyak, karena dia mendapatkan fasilitas, ya. Sehingga dengan hartanya yang banyak itu dia lupa dari tujuan diciptakan di dunia ini. Fayusibuhul faqru fayakunu fi haqqihi syaqan alaihi. Sehingga dia menjadi orang yang fakir, ya. Mendapatkan kefakiran. Dan ini berat baginya. Wa mu'anniban lahu. Dan harta yang melimpahnya itu menjadikan dia jelek. Wa yasiru muhtaqaran fil mujtama, menjadi orang yang dihinakan di tengah-tengah masyarakat karena dia menggunakan harta yang melimpah yang dia miliki untuk kemaksiatan-kemaksiatan, untuk bertindak sewenang-wenang di muka bumi ini, menzalimi orang, membunuh orang, menyakiti orang lain. Sehingga dikenal di tengah masyarakat sebagai orang yang zalim, yang menggunakan hartanya itu pada jalan-jalan kejelekan. Ini makna pertama, kata beliau. Yuqalu, makna kedua, yuqalu anhu qad kana ghaniyan summa asbaha faqiran. Sehingga dikatakan kepadanya, dia sebelumnya menjadi orang kaya, kemudian setelah itu menjadi orang yang fakir. Wa akbahu min dzalika adh-dhalalatu ba'dal huda. Dan yang lebih parah atau lebih jelek dari itu adalah seorang yang menjadi sesat setelah sebelumnya menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Qad yakunul insanu 'ala hudan mustaqiman 'ala syar'i muqiman li awamirillah wa mujtaniban nawahi summa yadhillu an hadhil istiqamah fayasqutu fil ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha. Dan yang lebih parah dari itu, ya, lebih parah dari orang yang sebelumnya kaya kemudian setelah itu menjadi fakir, ya, dan beliau sebutkan tadi maknanya, ya, yang lebih parah dari itu adalah orang yang sebelumnya orang yang baik, mendapatkan petunjuk, mustaqim, istiqamah di atas syariat Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tapi kemudian dia menjadi orang yang sesat. Dia terjatuh pada banyak maksiat. Fahadhas sani'u min aqbahil a'mal. Maka yang seperti ini adalah sejelek-jelek amal. Wa min aswa'iha 'alal insan. Termasuk sejelek-jeleknya keadaan seseorang. Wa a'zamiha syu'uman, ya. Termasuk kejelekan yang paling parah La siyama idza mata 'ala dhalalah, apalagi kalau dia mati di atas kesesatan. Su'ul khatimah wal ya'dzu billah. Mati di atas kekufuran wal ya'dzu billah. Mati di atas kebid'ahan atau mati di atas kemaksiatan wal ya'dzu billah. Fa innahu yujaza kama yujaza dhaluna 'alal haqqi biqadri ma 'indahu min ad-dhalalah. Maka dia di akhirat nanti akan diberi balasan sebagaimana orang-orang sesat akan diberi balasan sesuai dengan kadar kesesatannya. Wa fi dhimni hadzal ikhbar wasiyah bi amrain. Wa fi dhimni hadzal ikhbar wasiyatun bi amrain. Maka dalam wasiat salaf ini terdapat dua wasiat. Yang pertama al-amrul awal, perkara pertama husnul tasarrufi fil mal wafqa syar'illah al-mutahhar akhdhan wa athan. Hendaknya kita menggunakan harta itu sesuai dengan syariat Allah yang suci. Yaitu ketika akhdhan mencari harta, kita harus sesuai dengan syariat dengan cara yang halal. Nah, menggunakan kekuatan kita, ya, jasa kita, tenaga kita, pikiran kita, atau melakukan jual beli, atau dengan bertani, ya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Wa ata'an, begitu juga harus sesuai dengan syariat ketika memberi, ketika mengeluarkan harta. Kemudian wasiat kedua al-amru tsani, perkara kedua as-sabat wa dawamu ala ma an'ama Allah 'alal fardil muslim. Hendaknya seorang itu istiqomah di atas apa yang telah Allah berikan kepada individu muslim wal ummatil muslim muslimah minal huda wa dinil haqqi hatta ya'tiyahu min rabbihil yaqin. Hendaknya seorang itu istiqomah di atas petunjuk agama yang benar sampai datang ajalnya. Fal haqqo falzam. Hendaknya engkau pegang erat-erat kebenaran. Wajtanib syarral hawa, dan jauhilah kejelekan hawa nafsu. Nah, karena hawa nafsu telah disebutkan sifat atau tabiat yang telah Allah ciptakan pada masing-masing kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, itu sifat asli dari nafsu kita, hawa nafsu kita. Memang telah Allah ciptakan nafsu itu, ya, selalu mengajak kepada kejelekan. Ya. Ada lam taukidnya, ya, la ammaro, ammaronya adalah siagul mubalaghah, ya, bentuk yang menunjukkan sangat. Ya. Di masing-masing kita memang harus, ya, berjuang melawan hawa nafsu kita. Melawan bagi kebosanan kita di pondok ini. Melawan kebakhilan kita. Ketika tidak mengeluarkan zakat. Melawan, ya, hawa nafsu kita ingin melakukan kejelekan. Memang itu yang harus kita lakukan. Mujahadatun nafs, kata para ulama. Cara tazkiyah diri kita. Mensucikan jiwa kita. Dengan yang pertama mujahadatun nafs. Memang harus dilawan. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk sholat, kita harus melawan jiwa kita yang ingin santai, ingin tidur. Ya. Nah, kalau awal-awal mondok mungkin berat, ya, bangun pagi hari. Ya. Tapi lama-kelamaan jika kita lawan terus jiwa kita yang jelek ini, maka Allah akan menjadikan jiwa kita ini baik dan mudah, nah, senang bahkan kepada kebaikan-kebaikan, ya. Nah, menjadi jiwa yang baik. Nah, sebagaimana kita rasakan semua, mungkin dulu, ya, bosan dengarkan ceramah atau daras, ya. Nah, siapapun, ya, yang mendapatkan hidayah, ya, hendaknya kita memikirkan kondisi kita yang dahulu dibandingkan dengan kondisi kita sekarang supaya kita bersyukur. Nah, adapun sekarang kita senang, ya, bahkan ingin nambah beribadah terus, ya, maka itu taufik dari Allah kepada kita semua yang insyaallah tidak akan menyia-nyiakannya ketika kita mengerjakan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dan sering kita sebutkan di majelis ini atau yang lainnya, ya, untuk apa mengingat ketika beramal soleh itu menguatkan janibur raja. Ini wasiat Syekh Utsaimin, ya. Memang di situ ada khilaf, ya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, kita ingat, ya, bahwa tidak akan menyia-nyiakan. Nah, bukan kita berarti memastikan, ya, akan terima oleh Allah, bukan. Tapi itu cara kita menyemangati diri kita. Yughallab janibur raja, kata Syekh Utsaimin. Dikuatkan raja kita. Tapi ketika ada nafsu kita ingin mengajak kepada kejelekan, yughallab janibul khauf. Rasa takut kita kepada Allah, kepada neraka harus dikuatkan supaya kita tidak menjadi melakukan kejelekan atau kemaksiatan. Nah, sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian fal haqqu nurun wal huda didzurrada. Kebenaran itu adalah cahaya dan hidayah itu adalah lawan dari kebinasaan, ya. Wa fi qawlihi wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu fa in lam taf'al yurisu bainaka wa bainahu adawa, kata beliau, irsyadun ilal wafa bil wa'di wa injazihi. Dalam lafaz ini ada bimbingan untuk kita menempati janji. Fa innal wafa'a bil wa'di min ada'il amanah, karena menepati janji itu termasuk menunaikan amanat. Wa min alamatil iman, dan menepati janji itu adalah tanda dari keimanan seorang, bahwa seorang itu beriman. Wa khulful wa'di 'ala sabilil 'amdi biduni uzrin hadza yu'tabaru min alamatin nifaqil 'amali, dan menyelisihi janji, tidak menepati janji dengan sengaja tanpa ada uzur, ini termasuk tanda-tanda nifaq amali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ayatul munafiki thalathah, tanda seorang itu munafik ada tiga. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, arba' man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat tanda bahwa seorang itu adalah munafik yang murni, ya. Benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha. Barang siapa memiliki satu perangai dari empat perangai orang munafik, maka dia telah memiliki satu perangai dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Wa minha, di antara tanda-tanda orang munafik adalah, idza haddatsa kadzaba, jika berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji maka dia tidak menepatinya. Ini syahidnya. Jika berjanji tidak menepatinya. Karena orang yang beriman itu, dia takut kepada hari akhir. Dia tahu bahwa kedustaan itu adalah dosa, ya. Maka dia tidak akan melakukannya. Maka kata Syekh Zaid, fala yajuzu li insanin yu'ti akhar mau'idan mubahan au syar'iyan thumma yukhlifuhu biduni uzrin. Maka tidak boleh seorang insan memberi janji kepada orang lain, baik janji yang mubah atau janji yang syar'i, tapi kemudian dia menyelisihinya, tidak menepatinya tanpa ada uzur. Fayaqa'u fin nifaqil amali. Jika dia seperti itu, maka dia terjatuh pada nifaq amali. Wa nifaqu kulluhu syar, nifaq itu seluruhnya adalah kejelekan. Fal amali yajuru sahibahu hatta yasquta fin nari wal iyadzu billah. Nifaq amali akan menyeret pelakunya kepada neraka. Nah, akan menyeret seorang kepada neraka Allah. Waliyazubillah. Fala budda minal wafa, maka wajib menepati janji. Amma idza akhlafa al-mau'ida bi uzrin fala haraja alai. Tapi kalau dia menyelisih janji, tidak menepati janji karena ada uzur, maka tidak mengapa, kata Syekh. Faqad yakunu lahu uzrun syar'iyyun wa mani'un minal mawani' hala baina wa bainal wafa. Terkadang seorang itu memiliki uzur syar'i atau penghalang sehingga dia tidak bisa menepati janji. Fala haraja alai fi dzalik, maka tidak mengapa kalau ada uzur. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala qal, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang itu sesuai dengan kesanggupannya. Dan terakhir, ya, kata beliau, wa fi qawlihi wa ta'awwadz billahi min sahibin idza dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Kata beliau, as-sahibu bihaqqin huwa alladhi yu'inu akhahu biqadri ma yastati' walau bikalimatil khairit thayyibah. Teman yang sejati, ya, itu adalah teman yang menolong sahabatnya, saudaranya sesuai dengan kemampuannya, meskipun hanya dengan ucapan yang baik, menasihati, menegur jika ada yang salah, meskipun dengan ucapan saja. Wa yu'inuhu bin nasihati ala nafsihi, teman yang sejati itu akan menolong sahabatnya dengan memberi nasihat. Wa idza nasiya syai'an dzakarahu, jika temannya lupa, dia akan mengingatkan. Nah, jika lupa, maka teman sejati akan mengingatkan. Liyakuma bihaqqi suhbah, la siyama fi ma yata'allaqu bi umurid din, yudzakkiruhu wa yansahu lahu. Apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Maka temannya sejati akan mengingatkan temannya, menasihatinya agar istiqomah benar-benar menjalankan syariat. Wa yusdi ilaihil ma'ruf, temannya sejati itu akan memberikan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Faqulu dzalika minal wafa bi shohbah, hal yang demikian itu termasuk menunaikan hak persahabatan. Wa amma man idza nasita lam yudzakkirka wa idza ihtajta ilaihi lam yu'inka falam yakum bihaqqi shohbah. Adapun teman yang jika engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu, dan jika engkau membutuhkan bantuannya, dia tidak menolongmu, padahal dia tahu, maka dia tidak menunaikan hak persaudaraan, hak persahabatan. Li'annahu lam ya'rif qadraha wa qadra ma yatarattab 'alal wafa' ma'al ashab, karena dia tidak mengetahui kadar hak persahabatan dan tidak mengetahui balasan ketika seorang menunaikan hak-hak persahabatan. Ini yang bisa kita bahas, semoga bisa kita amalkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.